banyak pertanyaan sekarang di sini. Akhilah yang saya pakai adalah akhilah. Kita tanya jawab bersama Ibu Zaidin rahimahullah taala. Hal hiya baqiyatun am rufi'at? Ibu Zaidin ditanya, apakah relatul qadar itu masih ada atau sudah tidak ada? Maka jawabannya as-sahih bila syakka anha baqiyatun. Maka yang tepat adalah dan tidak diragukan lagi bahwasanya Lailatul Qadar itu tetap ada sampai hari kiamat. Karena Allah turunkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Semuanya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar ila akhir ayat. Kemudian ada pun kalimat rufi'at dicabut. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a tsumma kharaj. Dulu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Lailatul Qadar. Tsumma kharaj. Kemudian keluar. Liyukhbira biha ashabu, untuk mengkabarkan kepada sahabat-sahabatnya. Fatalaha rajulan. Akan tetapi ternyata barakallahu fikum ada dua orang berkelahi. Dan ini termasuk dampak jeleknya perselisihan. Dampak jeleknya khilaf. Al-khilafu syarr. Yang namanya perselisihan itu jelek dari mana? Fatalaha rajulan. Maka ternyata ada dua orang yang saling berselisih. Merasa lebih benar. Tanggal sekian. Nabi sudah niat. Meniat. Keluar dari rumahnya ingin mengabarkan Lailatul Qadar, cari tanggal sekian. Sudah ditetapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah karena mimpi Nabi adalah wahyu. Diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi tanggal sekian. Fatalaha rajulan, ternyata ada dua orang bersengketa. Farufi'ah, maka diangkatlah Lailatul Qadar. Maka kata Ibnu Utsaimin, fal muradu raf'u ilmin 'ainiha. Maksudnya dicabut di sini bukan Lailatul Qadarnya, tapi ilmu tentang pentakyinannya. Kapan waktunya, kapan tanggalnya, itu yang dicabut. Ini maksud daripada hadis tersebut. Hadis tersebut mutafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi Lailatul Qadar tetap ada dan terus ada. Adapun sebab atau alamat kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, walilailatil qadari alamat, tanda-tanda Lailatul Qadar itu memiliki beberapa tanda. Awal, yang pertama, quwwatul idha'ah wan nur fi tilka al-lailah, kuatnya cahaya sinar di tilka al-lailah pada malam tersebut. Bulannya seperti bercahaya. Wala yahussu bihadha illa man kana ba'idan 'anil anwar, dan tentunya tidak ada yang bisa merasakan seperti ini kalau dia adalah orang yang tinggal di jauh kegelapan. Dan tinggal di hutan, jauh sekali daripada cahaya. Adapun bagi mereka orang-orang yang mereka masih diberikan kemudahan untuk melihat cuaca pada malam hari, maka cuacanya ketika itu cahayanya bagus. Ini yang pertama, cahaya yang bagus. Kemudian yang kedua, ziyadatun nur fi tilka lailah. Malam tersebut tidak sebagaimana malam-malam biasa. Mungkin sekarang purnama, sudah hampir habis purnamanya. Sudah mau masuk hilal Syawal. Sudah hampir habis. Tapi sedikit memiliki cahaya. Tetapi ketika malam Lailatul Qadar itu cahaya lebih. Bagaimana? Daripada hari-hari biasa. Ini kedua. Salitan yang ketiga, tumakninah, ketentraman. Wanshirahu sadri, kelapangan bagi hati al-mu'min. Tapi khusus bagi orang yang mukmin. Orang fajir tidak bisa merasakannya. Ketenangan dan ketentraman yang Allah tanamkan ke dalam hati-hati orang-orang mukmin. Aksar, bukan hanya itu saja, artinya aksar lima yajidhu fi baqiyal layali. Ketenangan, ketentraman pada malam tersebut lebih banyak dia rasakan dibandingkan hari-hari yang lain. Ini tanda Ramadan, dia mulai hati tentram, masya Allah, qiraatul Quran, zikrullah, banyak-banyak zikrullah, melakukan amalan-amalan yang soleh, hati diberikan tenang. Dan ini termasuk janji dari Allah, man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mengamalkan amalan yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dengan catatan dia beriman, maka baginya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada orang tersebut hayatan thayyibah, ketentraman, kehidupan yang baik. Akan tetapi barakallahu fikum, khusus pada malam Lailatul Qadar, kebaikan yang dirasakan itu lebih daripada hari-hari biasanya. Rabi'an yang keempat, arya takunu sakinah, munculnya angin, akan tetapi anginnya tidak apa, tidak terlalu besar. Sakinah, anginnya tenang. Jadi ini gua kalau lewat itu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Kemudian kelima, qad yara Allah subhanahu wa ta'ala lailatan fi manam. Terkadang ada beberapa orang yang Allah tampakkan lewat mimpi akan Lailatul Qadar. Di antara yang nanti disebutkan tentang mimpinya para sahabat. Sebagai para sahabat, dan ini tidak sedikit, hampir mutawatir, artinya lebih daripada 8 atau 9. Mereka para sahabat mimpinya sama, mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh sebab itu Ibnu Utsaimin menjadikan daripada hadis tersebut, dari hadis tersebut Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut bahwasanya terkadang seorang diberikan malam Lailatul Qadar ditampakkan melalui mimpi. Hadisan yang keenam, anal insan yajidu ladzata fil qiyam akthar mimma yajidhu fi baqiyati layali. Terkadang manusia merasakan kelezatan ketika qiyamul lail, salat malam jamaahan ma'an-nas, merasakan nikmat sekali. Ditambah imamnya masya Allah bisa request isyariah kemudian ya, bisa request kepada imamnya, ngajinya kayak Syekh Fulan, ngajinya kayak Syekh Fulan, lezat mendengarkannya. Akan tapi barakallahu fikum, khusus pada malam Lailatul Qadar, orang ini hatinya diberikan lebih nyaman lagi ketika merasakan qiyamul lail. Ini termasuk tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian beliau membawakan ini. Yang terakhir, anna syamsa tatlu fi sabihatiha laysa laha syi'an. Matahari keesokan harinya ketika muncul, maka mataharinya tidak menyilaukan orang yang memandangnya. Sofiyatun, bersih. Cuaca pada hari paginya itu sangat bersih. Laisa ka'adatiha, tidak sebagaimana hari-hari sebelumnya. Fi baqil al-ayyam. Lima waradain muslim, sebagaimana hadis muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ubay bin Ka'ab, Rasulullah telah mengabarkan kepada kami, anna tad'u yawma idzin, tentang Lailatul Qadar, dan pada hari itu matahari la syu'a'a laha, tidak menyilaukan. Bukan siang ya, tapi ketika muncul matahari terbit dalam keadaan tidak menyilaukan, memancarkan cahaya tapi tidak menyilaukan orang yang memandangnya. Kemudian tambahan, kadang gerimis ketika waktu malamnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Bukhari, Rasulullah pernah salat kemudian mengabarkan bahwasanya telah mendapatkan Lailatul Qadar pada malam 21. Ketika subuh, Anas bin Malik dan para sahabat yang lain melihat di kening Rasulullah, jidat Rasulullah tempat sujudnya, di situ bekas daripada tanah yang masih becek. Ini menunjukkan bahwasanya semalamnya hujan. Walau ta'ala a'lam bisawab. Wa yad'i fiha bima warada 'inda Tirmidzi wa Falahatan Sahih. Sebagian ulama menghasankannya, yaitu ketika seorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, disunahkan untuk mengatakan, Allahumma innaka 'afwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha'afun, yang Maha Pengampun. Tuhibbul 'afwa, dan Engkau mencintai ampunan. Fa'fu 'anni, oleh sebab itu maka ampunilah diri. Sebagian ulama menghasankannya. jam berapa? Saya kita tunggu waktu buka saja, kita berakhir. Mungkin ini bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Waktu buka mana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhalu. Hayyakumullahu jami'an.